Tadi uak nguping di karaton, ayana pangaulaan sumanget anu ngagedur pareng ku ayana sumping nawiku bakal ngalungsur ka dangiangan. Oh. Ugi coba. Nane kulan bade nawajuhan tadi. Cina resan dia pangapunten ulah sanes agul ku payung butut dangiang eta titel anu ngawujudkeun nyata tina wujud. Oh. Hasiulikan tina ilmu di mana geus kahonta mah tara ngawujud sang hiang ngaranna nu mawi sang hiang teu tiasa dianggo ku manusa gelar di alam sabab musabab mari sang hiang mah parantos ngancik di alam batin utangtu tingalina ku kolbu anu murni. Kira istilah wawacana ti para pujangga runtuyan tiga lurna luluhurku wa pada dibaca urang mapai sejarah asal anu natlak ngabuka rasa jatining manusia keur aya di alam nyata nyungsi ka alam panjang poe tunjung sampurna eta tempat urang sadaya mulang gulung galang jadi hiji tunggal manunggal ngaranna asal kersanan utang tu nyata rahmat disebatna. Kung wak. Tadi abdi tete ilmu na. Cicing. Siap. Cicing. Punten. Salah jenal uras marbad dan ayak merimkin sosana. Lamai nak kunyam ngagorolang namung tetarik. Tapi jelas kadang. Karai tungkulan utang tu kolbu manteng kanu kagungan sidakep sinu kudungara. Menung liwung naga jantung di papalai lugar ngalem iti bumi. Ngalagenak dina rasa nu matak tingtim penggali medal karsa dina rasa rek bebetah guara bareng jeung rasa rumasa marah tidinya ngalih nambeh ngancik di tempat musuni jika mengaran-ngaran mengawang kadak tuan tak telah panitukan mengucur kena banyu wening cai asih repeh rapi ngocoran ati penggali dayeh kampung pagunungan estri anu sajatina pahlawan pajaringan jagat mugialana jayana prasada gali sampurna. Karena tina basak janyelek awar damian etak ngarangu tenang asli sering kemang tina sanyan kolontorna asli kali rek muntang-muntang tidinya nedapi tulung pituduh malah nyerang jalan lempeng amahan ikarela numulus numuk ratayu lain jalan cerak marneh kanana anu panjang turut tarakal pinuh kujung terang lung kawin kitu lain nekia nakarah kudu kumaha pamung pungkas narasa pasrah tauhid na iman ka Gusti sidakap sinung kutunggal mitih di bumi kiwari nyawang ka alam ka gaya nucan lugai gerak tandang makalangan udak bagja lahir batin eling mangsa ngajeringkan jasar cengkat tiba nucan anu natrat abdi amal abdi takwa abdi hirup abdi paeh nung Gusti anu kagungan usik malik daya upaya ina waktu na kiruk dimana geus nyangrol nyangirah kalir dia sidik nyabukti ujung kina geus paek anu tantu ina sare geus ka inti katara teu daya jeung teu upaya na bibir netelakeun kersana Gusti nu tangtu Sri manganep Sri manetep Sri budaya mana rasa tasna kidung tamasa daya sami colokok ngemengci sosana nutang antre jajak katawang istu nyaregep kenana tetela nyaksi kana kaluhungan Semar lami-lami katingalina Semar ngegeblek cahaya kilang gumilang nyorotkeun cahaya na namung eta cahaya ngabagi opat ari rupana beureum bodas koneng kideung lajeng ngagulungna utang berali deui ngawujud panusan nanging robah sipatna sanes Semar anu tadi jirimna leungit nu tadi warnana ica anu nyata sinangling janten satria watu kuantos Semar kuda pawana di sayang rana punyulinga papa gudang rusiah nu tadi Lengwan sukma sari rasa Lengwan sukma sari ya salira ane saling bersama Lingwan sukma sari rasa salirane salin busana Eya satria mindah perwata Mindah perwata Tubuh Dawala, waduh, nyata bapak maneh dawala. Cak abdi oge kurang, dati abdi tete ilmu nanti. Jumpa ya. Gusti, palingan emak bogohun nyata we. Cicing dawala. Aduh, eta sora meni. Amis kitu sada ibu ijah bisa. Aduh. Nyagan cek abdi oge daya mah kalau teh kakarak bijil ngesna teh di mana geus disungkruk-sungkruk. Iya, di mana geus bocok neme teh aya analkeun. Yaan. Bapa maneh dawala. Wajib guru ye. Waduh kantenna nu mawe dipandang ulah cupu teh oge ku panawa. Tobat, tobat. 7 minggu tetek teu kana lukmasna oge. Cicing, sia cicing. Pangapunten Raden Anom, uak kumawantun dabongan, uak nganggo diseretkeun sagala rupi. Bagian uak ini uak. Eta nu ikat cahaya juga hidup. Cahaya abdi baheula nyata kitu keur ngora. Cicing, sia cicing. Ayeuna pangarep sanget kunaon? Ah, nya geus sok minang sasalaman teuing ya teh jeung panayagan. Ya. Tamah keur budak dicao teuing jadi kokot monongeun kitu. Weh. Nya. Monongeun tambah salah ngarau. Nya. Ke. Ayeuna mah sadua kumaha ieu? Teu aya deui wati ku cara nyumput muni di Nusaang nagara bari teu katara. Punten ieu teh saingan ua jurig teh ieu. Ya. Aduh. Saingananna teh sareng jurig teh. Ya, ya. Cek abi oge. Dupi kali musarawa. Iya, disimpen ku ua. Tikeun aya saingan heula. Nonton we ti katepihan. Dupi abi. Bantu we bisa aya bangsa buta. Hiji-hiji mah papag we kayaknya. Ya. Mamah dosa maehan. Dosa sote. Dosa sote lamun taya patula patali. Aye masih dikurang penjajah. Taya di jalan iwati kerudi. Lengitkan di muka bumi. Sebab jiwa kamurkaan geus ngancik dina wujuna. Oh somuhu. Iya geus nya nagara di jero nagara ye. Koma bari jeung ngarebut lamang kagungan nagara. Ah nyata kurang ajar ta si wawalek. Ah, nya dalam untuk kapilahan ku bapa maaf nu jadi satria teh. Ya. Cicing, siap. Jadi satria naon aya akan geus. Ye, menak jinggo. Kalau ora teu. Lain satria bina ku mah. Robih wujud wa. Sifat oge. Okay. Sifat pardos robih. Coba eta soan tenaga oge dangukeun. Sada abdi keur beluk nya kitu. Ye. Tumuhun. Bisa. Ai jenengan. Ngaran oge Tang Turoba. Bari nganggo jenengan naon? Dorna nurunkeun kadangnyangan. Teu bino. Anu bah kangungkulan Iwati Sangiang anu nakal. Doh. Tiasa uang nganggo Sangiang. Uah hakna ngan ulah cek sok we. Usi tobat tobat. Ye aya kieu ye. Waduh, bapa maneh da wala. Cek abdi oge bapa kita mah ngono kana. Ya. Eh, marukana abdi aya ngaliwat ka setamplat urak teh kitu we curugna teh kana. Raung cing karo cuwes. Dawala, dawala, dawala anak jago, anak jago. Alah. Pika kitu tajami. Abdi ngaliwat teh depa sareng oge. Depa. Anak saha teh? Anak Semar sana. Ah, saya. Eta nu lempangna juga putra entog teh nya ngaredog kitu. Doe. Wah, lawara sana Semar mah jiger ti jugala sana kitu. Nya. Nya. Lain papalan manehna nya. Saha bapa teh jenengan? Saha jenengan? Rupina bae. Kusangiang urang implik-implikan ku dewa. Yo. Hartosna dewa eta hartosna dewekna atawa kuringna. Jadi Sangiang dewa, Sangiang dewa. Dewa naon? Ayeuna urang kaitoskeun kana katangtuan itikad dorna nu tangtu. Ngalemahkeun Arjun apa punten? Ngalemahkeun Gusti Arjuna anu aya di kasatriaan supaya lungse sumangetna supaya musna tujuanna. Karena ngahontal adil kalon makmur demi kepentingan negara yang masa dileleskan kudorna ku kecap tina awes naon-naon karena ayah naon-naon balik belikan awes naon-naon supaya panawa te usik jeng temalik kitu katang tuan anak dina waktu gelar di dunia ulah ayah hujah demi kerekalah harjaan negara ya taya maksud kemayana netrahkan karep kemayana te yaitu ayah patula patrina sangkan panawa ulah ngaguna sika ka asina sama netrahkan hakna aslina teh panawa. Ulah wara pitnah, Pak teteh lalawara teh can puguh canaon. Bapa teh budak, Jang. Ya. Bapa lamun nyarita dibarengan ku tanggung jawab sarta lain lahir mungkul batin digawe. Aye sumuhun. Nah, atuh bae sok garah geuleuh bae. Kira-kirana moal aya naon-naon bapa kumawantun bet. Geus teh pan Gusti Arjuna teh maha guru kanya teh. Moal aya naon-naon. Aya naon-naon itu ye? Teu pindo. Ua bapa geus sadia naon-naonana. Memang aya naon-naon tumiba, uak geus bapa geus sadia naon-naonana. Ai mana tujuan teh naon-naonana? Langsung naon-naonana tuntutan ti dorna. Lebah dieu mah apa tiba-tiba aya tuntutan dorna ka naon-naon ka kaula sabab dorna geus migawe naon-naon. Oh. Cong atuh jenengan teh sangiang naon? Urang nguyukeun jeung kaayaan sangiang naon? Sangiang dewa naon-naon? Oh. Ya. Sesuaikeun. Ah, ieu mah jigana ieu heuh mode ieu ya, mun ayeuna di jugala udud meunang sangu meunang duit meunang naon-naon meunang. Jadi kagak menyutar ka jama ka. Sabab lamun uah teu naon-naon ieu teh bakal aya naon-naon anu leuwih. Ba, lamun uah teu naon-naon ayeuna. Teu hujah ieu teh bakal aya naon-naon anu tumiba. Sasakan gua teu naon-naon, naon-naon tumiba das ieu teh sidik di alam naon-naon. Guna-guna jurig ini urus setan sumaramah kelong newo-newo. Oh. Hayu teh moal diasupkeun kana surat kabarna sanes meureun aya Sang Hyang Dewa naon-naon. Ya. Probah dieu bapa anu bakal tanggung jawabna naon nu bapa soalan. Ya. Kalau bisa ya naon-naon mah abdi ulah kebawa-bawa naon-naon. Moal ada maneh mah teu naon-naon. Ye, teu naon-naon, teu naon-naon. Alah, jadi nu kawentar mah Sang Hyang Dewa nanaon. Sang Hyang Dewa nanaon. Nuhun nuhun. Atuh dina waktu saena entar sumelang tong-tong dewa. Aeh. Sangaran lawa? Prabu naon teh kuan? Ngaranna teh mah Prabu Kalamaruta. Kalamaruta apa? Kalamaruta penjajah anu nyeun nagara di batas nagara. Hutang pati bayar pati hutang wirang di bayirang. Aku Sang Hyang Dewa nanaon nu bakal maju. Ah, awas ya, bakal dina naon ku dewa. Naon naon. Urang mah da wala entong nanaon urang ngalajo we. Ah, son da. Urang mah da tadi naon ge teh aya tugas nanaon. Wah, geus ya. Kurang ajar. Sawah panah. Kaula Sang Hyang Dewa nanaon? Iya. Kalau kuan jika bodor jika budak makin aku ngaran dewa nanaon. Badut tu. Dek naon mana kerja? Tak ni? Sekali deh. Dek naon awak mana kerja? Pang nak kau lah datang kerja entah macam dek naon. Sebab ia tebak kanga naon naon. Kau yang anjing guys naon naon di waktu masa guys kali bal. Masa mana? Naon di pejabat kemana di waktu nak ker masa janari sapi. Ari mana tapi naonana panawa kaula simpatisan panawa bangsat kuat awak mana, ha? Boga naon. Boga naon-naon, kamu. Bangsa. Ah, rasa kena bayu bajra sabternya. Prabu Kalamaruta dipun jamaku Lurah Semar Kuda Pawananu Sinang Lingda Tia Sang Hyang. Ulih kejati purang ka asal ngabrek-brek jadi kasep hidangnya terakhir nyen etate Sang Hyang rancasan. Yurik ini wuri setan sumramah kerong newo-newo. Estuning jadi cara anu tantu dina mangsa nak sok ngaganggu. Wah! Suara tan katinggalan ngagensang namung wujud nak hasil hidung. Ismaya. Ismaya saha awas ati-ati ayeuna diri kula kawalahan tapi isuk pageto aya di jalan sabab kula geus dibere kaluasan kun kawas hiji kula turunan kula dipanjangkeun umur sapanjang dunia ngadeg kaula maweh sumramah cing maweh ngahewat ka jalma iman jeung takwa poko nu diasuh ku diri mah. Yeung kula moal sukma amun diri maneh can katalikung ku pagawean diri kula. Ku Kula geus dibere kasih tetang dibere kagagahan. Lolobana jalma nyarita yen bangsa kula, yen dulur kula anu dilanatkeun kawasa. Gera pikir ku anjeun leleban ku ati anu murni pidaku. Kula anu dilanat kagagahan dibere. Umur dibere panjang, nu kitu dilanat ngaran. Sabenerna kula ge tugas pikeun ngahewat jalma anu iman jintang. Kula tugas pikeun nyimpangkeun jalma dina saang kana kula. Ngan kula janji kula moal mampu sarta kula moal deukeut ka jalma iman jintang. Yakin sapanjang dunya ngadeg sapanjang maneh masih kana gelar kaula masih kana kapegat usaha kita. Aya teu disik jeung pageto semar rasakeun kaula deuk nyangan di jarang jeung cara awas tuntutan kaula bakal. Sahabat. Nah, jadi hasup kitu Pak aya sora eta teh sanghyang rancasan musuh satru kawiyutan ulah. Anu baheula nyeun sawarga di jero sawarga malahan awakna ge bedah jadi dua dibebehkeun ku kaula jeung ku togok teh jalan. Aingan ai musuh mah teh. Sabenerna eta teh pinusuhan manusia lain musuh anu maha kawasa. Tapi mangga dijadikeun teh pinusuhan manusia sabenerna. Hartos Pak lamun kitu. Nah, urang teras ka politik ieu we. Urang ngabujengan Gusti Bima, Gusti Arjuna bok bilih kumaonan. Bakal aya kanyadean naon ditu Pak? Urang lalajoanan aya nya. Anu? Wah, mah, wah, mah. Sakaligus nagara hujung manuta leungit tanpa bijilang tanpa kana gadia leuweung. Antaka. Alas remet anu langkah kati usaku jalma aja di wates cemparja sareng amarta. Atu salajengna maha sanghyang dewa nanaon kitu ngangkena. Kairing Gatot Kacantreja malahan dawala oge dipaheutkeun ulah bade seueur saur inung suku ge ceuk paribasana ulah diwartosa. Yen eta teh Semar kuda pawana anu nuju ngalakon mungkas kaduliman kamurkaan. Lumampah ka palih ti kidul ka wates nagara Wirata. Ngajolok ka lautan. Ininya aya nagara kasebat nagara Sabudra Jenggala. Dupi Maharaja Kakasihna Prabu Jenggala Setra. Di deuseun Kupati Jenggala Pati mantena parantos paos yen bakal aya serangan ti Amarta. Dua satria Bima sareng Arjuna. Lajeng mantena mepek wadya balad tentara mapak di halaman katon. Wong negara Sambudra Jenggala. Kula hinggih. Lihatna hati-hati bakal aya serangan ti Amarta. Piatna hati-hati, bakal aya jelema anu sasar datang. Tapi nu datang. Jait Pecah mah di laatmu, inah inah, calik calik mani sarang api, pecah mah pacak. Ka omboh lam Mas Basuki jagar itu kecilitan jagar itu kecilitan kareko dalam angsana terus terus di terus nitel tama cinta kanori mitan mi cinta kanori mitan susah na tapi na kapiting ma eta kapiting kato kosan mah bantun timpi seperti mah eta seperti asa sabun ngantosan Patanang ayuda.